so iki hang mikir noriko. Sunat tohon rasa sangat tohon son angan nyande tipiane woro umpamori kau woro koyo parang ati nison senyum kau peri tanpa riko. Sungguh doh,